الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini 18 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Mei 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari risalah Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, terkhusus dalam al-as'ilah wal ajwibah, pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizahullah wa ra'ah berkaitan dengan pembahasan ini. Namun sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang berikutnya yang akan kita baca biidznillah taala, ingin sedikit saya nukilkan perkataan dari sebahagian para ulama as-salaf yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau kerjakan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah istiqbaluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil wufud. Beliau alaihi salatu wassalam menerima sekian banyak rombongan-rombongan dari kalangan kaum muslimin, begitu pula dari kalangan orang-orang yang baru mau masuk ke dalam al-Islam, yang berziarah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima rombongan ini dengan dua tujuan. Yang pertama, mengokohkan keislaman orang-orang yang telah berislam, dan yang kedua adalah berusaha untuk mengenalkan jalan al-Islam kepada mereka yang belum masuk ke dalam agama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq alaihi rahmatullah di dalam Sirah Ibn Hisham jilid yang keempat halaman ke-135, berkata beliau alaihi rahmatullah, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah min Tabuk, wa qadima alaihi fi dhalika syahr wafd thaqif. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Al-Madinah, yang ketika itu beliau pulang dari kota Tabuk, dan bersamaan dengan itu pula, yakni di bulan Ramadan, beliau menerima, karena seperti yang kita ketahui, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk kecuali di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itulah ketika beliau sampai di kota Al-Madinah, bersamaan dengan itu beliau alaihi salatu wassalam menerima rombongan dari Bani Thaqif. Fadaraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qubbatan fi nahiyatil masjid liyakuna araqqa liqulubihim. Dan ketika itu rombongan Thaqif, mereka adalah rombongan yang belum masuk ke dalam Islam, dan mereka berziarah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengenal al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan sebahagian sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ma'ardahum untuk membuat sebuah tempat di salah satu dari sisi masjid Nabi alaihi salatu wassalam di kota Al-Madinah, agar mereka tinggal bertetangga dengan masjid Nabi dan melihat apa yang ada di sisi kaum muslimin dari kebiasaan mereka mengerjakan amalan-amalan saleh, terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Wa kana at-ta'amu yatihim min 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam lah yang senantiasa memberikan pasokan makanan kepada rombongan Thaqif tersebut. Dengan melihat kedermawanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan melihat betapa indahnya, betapa tenangnya kaum muslimin yang mengerjakan amalan-amalan ketaatan, tergeraklah rombongan Bani Thaqif untuk masuk ke dalam agama Nabi alaihi salatu wasallam, ke dalam Islam. Falamma aslamu shamu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma baqiya min syahri Ramadan. Maka ketika mereka berislam, dan walhamdulillah ketika itu bulan Ramadan masih tersisa beberapa hari, maka mereka berpuasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hari-hari Ramadan yang tersisa di tengah-tengah mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'tihim kulla lailatin ba'da al-isya fay'idhuhum wa yuwaffiquhum wa huwa qa'imun. Dan di antara kebiasaan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam setelah mendengar keislaman rombongan Thaqif, Bani Thaqif, di tengah-tengah masjid Nabi alaihi salatu wassalam, setelah selesai salat isya, maka Nabi alaihi salatu wassalam sering mendatangi kemah mereka, tempat peristirahatan mereka, dan memberikan nasihat-nasihat yang ringkas dan memahamkan kepada mereka tentang ajaran-ajaran pokok berkaitan dengan al-Islam, yakni arkanul Islam dan yang semisalnya, dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam berdiri mengajarkan akidah, mengajarkan pokok-pokok keislaman kepada Bani Thaqif tersebut. Inilah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang begitu bersemangat untuk menyampaikan petunjuk, menyampaikan hidayah al-Islam kepada rombongan yang berziarah kepada beliau. Beliau tidak memaksa untuk rombongan tersebut segera masuk ke dalam Islam, akan tetapi sengaja Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tempat peristirahatan mereka di tengah-tengah Masjid An-Nabawi. Ketika itu mereka bisa melihat bagaimana indahnya kaum muslimin dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu masuklah rombongan Thaqif ke dalam al-Islam di pertengahan bulan Ramadan tersebut dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang tidak bosan-bosannya dalam menyampaikan hidayah ke tengah-tengah manusia, terkhusus di bulan Ramadan. Beliau bukanlah seorang yang bermalas-malasan untuk menyampaikan hidayah, untuk mendakwahkan al-Islam, untuk menyampaikan ilmu-ilmu syar'i, untuk menyampaikan nasihat demi nasihat. Akan tetapi semangat beliau bertambah dengan masuknya bulan Ramadan ini di tengah-tengah beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang berkaitan dengan risalah wajibuna tijahulatil amri wal ulama, kewajiban kita terhadap para pemerintah dan para ulama. Pertanyaan yang kelima, sang penanya menyampaikan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan, "Law anna waliyal amri zaharat 'alaihi 'alamatul kufri wal bughdhu li dinillah wa muwalatul kuffari wa hubbihim wa bughdhul mu'minina wa ta'dhibihim wa sijnihim biduni dhanbin, fama ra'yukum fi mithli haula? Wa hal tajuzu ta'atuhum? Wa kadzalika hal yajuzu al-khuruju 'alaihim?" Pertanyaan disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, "Law anna waliyal amri zaharat 'alaihi 'alamatul kufri." Wahai Syekh, apabila penguasa dari kalangan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, nampak dari mereka tanda-tanda kekufuran. Jadi penguasa nampak kesyirikannya, nampak kezalimannya, nampak celaannya terhadap sahaba atau yang semisalnya dari tanda-tanda kekufuran. Maka wal bughdhu li dinillah, kemudian nampak juga kebencian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wa muwalatil kuffar wa hubbihim, dan nampak pula bahwa mereka adalah orang-orang yang loyal terhadap kaum kuffar, dan mereka ternyata pemerintah yang ada ternyata orang-orang yang mencintai orang-orang kafir tersebut. Seperti misalkan terjadi di sebagian negara yang nampak tanda-tanda kekufuran, bahkan jelas kekufuran yang ada di tengah-tengah mereka ketika mereka melarang syariat Islam ditegakkan. Kaum muslimat misalkan dilarang untuk memakai niqab, kaum muslimat dilarang untuk memakai hijab, dan ini terjadi di sebagian negara kafir. Ini parah kondisinya. Tapi yang ditanya di sini oleh kepada Syekh Al-Fauzan oleh sang penanya, kondisi penguasanya masih mending, hanya terdapat beberapa tanda, beberapa qarinah bahwa mereka adalah orang-orang yang loyal kepada kafir dan benci terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak pula dari kekuasaan tersebut bughdul mu'minin. Mereka sangat membenci kaum mu'minin, membenci kaum muslimin, wa ta'dzibihim, dan mudah sekali untuk mengazab kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, zalim kepada kaum muslimin, wa sijnihim biduni dzambin. Bahkan mereka memenjarakan sebagian kaum muslimin tanpa adanya dosa. Jadi zalim kepada masyarakat muslimin secara umum. Fama ra'yukum fi mithli haula? Apa pendapatmu wahai Syekh tentang keadaan penguasa yang demikian? Wa hal tajuzu ta'atuhum? Apakah kita tetap taat kepada model penguasa yang seperti ini? Wa kadzalika hal yajuzul khuruju 'alaihim? Ataukah kita boleh untuk memberontak, mengkudeta pemerintah yang ada tersebut? Jadi gambarannya adalah penguasa yang zalim, penguasa yang memojokkan, mendiskreditkan kaum muslimin, akan tetapi loyal kepada kaum kuffar. Al-jawab, dijawab oleh beliau hafizahullahu wara'ah, al-umuru laysat fawda, raji'ul ulama' fi hadha. Perkara yang demikian, yang disampaikan di pertanyaan yang ada, intinya bukanlah al-fawda, bukanlah sesuatu yang menyebabkan kegaduhan. Raji'ul ulama' fi hadha, kalian semua harus kembali kepada ulama' dalam menghukumi pemerintahan yang demikian modelnya. Humul ladzina yuqarriruna anna waliyal amri kharaja minal islam fala tajuzu ta'atuhu. Ketika kalian menyampaikan, melaporkan hal itu kepada para ulama, nanti para ulama lah yang akan mentakrir, yang akan memutuskan apakah penguasa tersebut, apakah pemerintah tersebut telah keluar dari Islam. Artinya dia pemerintahan yang kafir, penguasa yang kafir, yang tidak boleh untuk kita taati. Ataukah innahu lam yuqar au innahu lam yakhruj wala tajuzu mukhalafatuh. Atau nanti para ulama menghukumi, ternyata mereka penguasa itu belum sampai kepada tahap kufur. Mereka hanya membenci al-Islam, mereka hanya tidak senang kepada kaum muslimin yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Mungkin ternyata mereka masih dalam keadaan atau dalam tahapan zalim. La tajuzu mukhalafatuhu. Kalau mereka masih muslim, zahirnya Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada beberapa keadaan di mana mereka nampak benci kepada Islam, akan tetapi hakikatnya masih memuliakan al-Islam, maka tetap kita tidak boleh memberontak dan melakukan kudeta terhadap penguasa tersebut. Hadza raji'un ila ahli al-ilmi fas'aluhum. Maka keadaan ini harus dikembalikan kepada para ulama, dan kalian harus bertanya kepada mereka, apakah penguasa kami ini penguasa yang kafir ataukah penguasa yang masih muslim. Ikhwati fillah yara'akumullah, selesai penukilan dari jawaban Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau dari jawaban ringkas ini adalah bagaimana setiap seorang individu muslim, pribadi muslim, tidak berhak untuk menentukan, memutuskan, oh ternyata penguasa saya telah kafir, ternyata penguasa saya telah zalim, ternyata penguasa saya telah fasik, dan yang seterusnya. Hukum-hukum demikian kembali kepada para ulama. Mereka lah yang akan menentukan, oh penguasa ini telah keluar dari Islam, penguasa ini telah kafir, penguasa ini telah menjatuhkan al-Islam dan mengangkat undang-undang buatan manusia sehingga dia bisa dihukumi sebagai pemerintahan yang kafir. Adapun kita sebagai rakyat biasa yang bukan ulama tidak bisa menghukumi bahwa pemerintah itu adalah pemerintah yang telah kafir. Hanya sekedar melihat bahwa penguasa tersebut telah zalim kepada beberapa pihak, memenjarakan sebahagian ulama dalam tanda kutip. Kalau bahasa di zaman sekarang, kriminalisasi ulama, berarti pemerintah tersebut telah zalim kepada para ulama dan telah kafir. Hal ini ternyata terjadi di zaman Al-Hajjaj Ibn Yusuf yang kemarin secara global telah kita sebutkan kedzaliman-kedzaliman yang ada di tengah-tengah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Perlu diketahui bahwasanya Al-Hajjaj Ibn Yusuf adalah seorang penguasa yang masih dihukumi oleh para a'immah, para ulama yang hidup di zaman beliau. Ada Anas Ibn Malik, ada Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah terhadap Anas Ibn Malik, bahwa penguasa tadi, ya ini Al-Hajjaj Ibn Yusuf, adalah penguasa muslim, masih muslim, bukan kafir. Padahal kelakuannya luar biasa, melalaikan kaum muslimin dari sholat wajib, kemudian sampai membunuh seorang sahabat yang mulia Abdullah Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, dan kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Huma'adzalik, bersamaan dengan itu, para ulama yang ada di tengah-tengah pemerintahan Al-Hajjaj Ibn Yusuf masih menghukumi Al-Hajjaj sebagai penguasa muslim dan bukan kafir. Paling mentoknya dihukumi sebagai al-zalim, penguasa yang zalim. Kenapa? Ternyata Al-Hajjaj Ibn Yusuf masih memiliki kemuliaan. Di antaranya sikap beliau terhadap Al-Quranul Karim. Beliau masih memuliakan dan mengangkat tinggi derajat Al-Quranul Karim di hadapan kaum muslimin. Bahkan ternukil bahwasanya Al-Hajjaj Ibn Yusuf marah kepada sebahagian sahabat Nabi, di antaranya adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Ibn Mas'ud memasyhurkan atau mengucapkan, melafadzkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim yang berbeda bacaannya dengan apa yang ada di sisi Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Karena kita mengetahui bahwasanya Al-Quranul Karim itu bisa dibaca dengan qiraatul asyarah, 10 jenis bacaan. Yang ma'ruf di tengah-tengah kita adalah Al-Hafiz An-Asim, qiraat Al-Hafiz An-Asim, yang mana ketika ada beberapa orang, segelintir sahabah yang menyelisihi bacaan Al-Hajjaj Ibn Yusuf, beliau marah. Tanpa melihat perselisihan yang ada di tengah-tengah para qurra, tanpa melihat itu semua, maka Al-Hajjaj Ibn Yusuf dengan bengisnya menumpahkan darah sebahagian sahabah, menumpahkan darah sebahagian a'immah dan yang seterusnya, disebabkan karena sebab ini tadi. Disangka mereka adalah orang-orang yang membenci Al-Quranul Karim. Padahal pembelaan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf adalah kepada kitab suci kaum muslimin, kepada Al-Quran. Ini dibahas oleh para ulama, dibahas oleh ahli mu'arrikhin, para ahli sejarah. Kenapa Al-Hajjaj Ibn Yusuf ternyata masih dihukumi sebagai seorang muslim, bukan seorang yang kafir. Karena beliau masih menaruh rasa kemuliaan yang ada di tengah-tengah kitab suci Al-Quranul Karim. Ini salah satu sebab kenapa beliau dihukumi sebagai pemerintah yang zalim, bukan pemerintah yang kafir. Begitu pula sebab kenapa Al-Hasan Al-Basri, begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, memiliki fatwa untuk kaum muslimin sabar. Jangan sekali-kali melakukan kudeta, jangan sekali-kali memberontak kepada kekuasaannya Al-Hajjaj Ibn Yusuf, karena masih muslim. Ketika masih muslim, wajib ditaati, wajib didengar. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun penguasa itu sezalim-zalimnya mencambuk punggung-punggung kalian, merampas harta-harta kalian, tetap alaikum bisam'i wa ta'ah. Ini yang dipegang oleh para ulama di zaman Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Seperti kemarin yang telah kita sebutkan, bagaimana Al-Hasan Al-Basri menyebutkan dua keadaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Imma ini adalah ujian, imma ini adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ujian, tidak ada jalan kecuali kita bersabar. Kalau hukuman, hukuman dari Allah tidak bisa kita lawan dengan pedang-pedang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bersabar pula. As-sam'u wa ta'ah adalah solusi terbaik yang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menghadapi penguasa, dalam menghadapi rezim dalam tanda kutip, sezalim apapun kekuasaan dan rezim tadi. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keenam, yang sedikit keluar dari pembahasan tapi labas, kita baca min bab al-istifadah. Pertanyaan disampaikan kepada beliau, imra'atun, wahai syekh, ada seorang wanita, kanat taf'alun nafs, kanat taf'alun namsa wal akhdha min sya'ri hawajibiha. Wahai syekh, di sana terdapat seorang wanita yang kebiasaannya adalah mencukur an-nafs, al-akhdh min asy-sya'r al-hawajib. Maknanya apa? Wanita tersebut memiliki kebiasaan untuk menipiskan, mencukur alis, bulu alis, alis mata seorang wanita. Karena terlalu tebal, jadi dicukur, ditipiskan. Tujuannya apa? Az-zinah. Tujuannya agar terlihat lebih indah, berhias di hadapan orang-orang yang dia ingin berhias di hadapannya. Thumma tabat, dan ini merupakan satu keharaman, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la'ana, dilaknat mereka-mereka yang melakukan hal yang demikian. Artinya ini adalah sebuah keharaman. Maka disampaikan kepada Syekh Al-Fauzan, ini Syekh, ada seorang wanita yang semasa mudanya, yakni sebelum dia menikah, dia memiliki kebiasaan untuk menipiskan, mencukur alis matanya. Thumma tabat, kemudian suatu waktu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tabat ilallahi ta'ala min hada. Dia bertaubat dari Allah atas perlakuannya tersebut, atas perbuatannya tersebut. Wa tazawwajat wa tarakat hawajibaha. Kemudian dia menikah, setelah bertaubat itu dia dimudahkan untuk menikah, dan dia membiarkan begitu saja alis matanya, tidak dicukur lagi, tidak ditipiskan lagi. Walakinnaha, akan tetapi setelah tidak pernah ditipiskan, setelah tidak pernah dicukur, sarat katsifatan jiddan ila darajatin maghzazah li darajatin anna zawjaha yanfir minha. Akan tetapi wahai syekh, karena tidak pernah ditipiskan tadi, alis matanya begitu tebal, sangat tebal sekali sang wanita tadi, sampai kepada sebuah tingkatan sang suami takut melihatnya, lari karena terlalu tebal alis mata istrinya. Bagaimana wahai syekh? Ditanya kepada beliau, beliau menjawab, hafizahullah wa ra'ah, al-hawajib, yang namanya alis mata, al-hawajib itu jama' dari al-hajibu, al-hajib itu alis, alis dari mata, mau laki-laki atau perempuan sama semuanya, tapi kebiasaannya wanita yang melakukan hal yang demikian, alis matanya ditipiskan, alis matanya dicukur biar lebih nampak cantik, biar lebih tertarik lawan jenisnya, dan yang seterusnya. Dan ini biasa dilakukan wa'iyadzubillah oleh pengantin-pengantin wanita ketika mereka akan melakukan rias pengantin atau yang semisalnya, dicukur alis matanya. Ini keharaman, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dijawab oleh beliau, bagaimana kondisi wanita tadi wahai syekh, yang telah bertaubat, akhirnya dia tidak pernah mencukur lagi, tapi akibatnya itu tebal sekali sampai membuat lari suaminya. Al hawajib la tablugh darajat tashwih abadan. At tashwih maknanya at taqbih. Kata beliau, yang namanya alis mata manusia, alis mata seorang laki-laki, alis mata seorang wanita, itu tidak akan sampai kepada at-taqbih, tidak akan sampai kepada sesuatu yang menggambarkan itu qabhun, satu yang jelek, satu yang menjijikkan. Alis mata ya alis mata, setebal apapun tidak akan membuat orang lain lari, setebal apapun tidak akan membuat orang lain takut, setebal apapun tidak akan dicap jelek oleh orang lain. Tatrukuha, dia tetap harus meninggalkan alis mata yang katanya sangat tebal tadi. Watasta'in billah, dan dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, syekh di sini tidak memberikan solusi, silahkan cukur biar tidak terlihat jelek, silahkan cukur biar suaminya tidak lari dan yang seterusnya. Tidak, syekh tidak akan melabrak, syekh tidak akan melewati hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam jelas dilaknat wanita-wanita yang melakukan hal yang demikian. Maka kata syekh, solusinya adalah tatrukuha wa tasta'inu billah. Dia tinggalkan, tetap biarkan saja alis tersebut tebal, wa tasta'inu billah, dan dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insyaallah laisa fiha illa khair. Dan dengan izin Allah, tidak ada yang ada pada wanita tersebut kecuali kebaikan. Tidak ada yang ada pada wanita tersebut kecuali kebaikan. Artinya kebaikan yang akan datang. ketika dia tetap tunduk kepada hadis Nabi, ketika dia tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin suaminya di awal-awal merasa aneh, kenapa alis mata istri saya tebal sekali? Kenapa alis mata istri saya demikian dan demikian? Mungkin di awal, tapi biarkan. Biarkan. Memegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memegang ajaran Nabi alaihi salatu wassalam itu jauh akan mendatangkan kebaikan dibandingkan mungkin dia bisa menipiskan alis matanya, bisa mencukur alis matanya, mendatangkan keridhaan suaminya, mendatangkan kemaslahatan dalam tanda kutip di hadapan suaminya, keharmonisan rumah tangga dan yang seterusnya. Tapi wal'iyadzubillah, yang dilanggar adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la'anat dari an-Nabi alaihi salatu wassalam yang dia tantang. A'udzubillah minadzalali wal hawa. Wala yumkin an tazidal hawajib an haddihal ladhi khalaqahallahu alaihi. Dan tidak mungkin, kata beliau, yang namanya alis mata seorang manusia itu melebihi batasan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Alis ya demikian, mau setebal apapun ya demikian. Tidak akan membuat takut, tidak akan membuat aib bagi seorang yang memiliki alis setebal apapun. Oleh karenanya, di antara hikmah kenapa seorang wanita dilarang untuk menipiskan alis-alis mata yang menurut mereka adalah tebal, yaitu untuk tunduk kepada syariat Nabi. Ketika mereka mencoba untuk melanggar syariat Nabi, paling tidaknya akibat yang akan mereka dapatkan terus malah tambah lebat. Akhirnya apa? Syaitan yang bermain. Tambah lebat harus dicukur lagi, tambah lebat harus ditipiskan lagi, tambah lebat harus ditipiskan lagi. Karena dari awal sudah melanggar syariat Nabi. Coba dari awal gak usah dilanggar syariat Nabi, tebal biarkan tebal. Mau ditipiskan agar terlihat lebih cantik, agar terlihat lebih jamilah, agar terlihat lebih tertarik, tidak usah. Untuk apa mengejar syariat, untuk apa mengejar afwan, untuk apa mengejar dunia, pujian dari orang lain, pujian dari lawan jenisnya, pujian dari suaminya, pujian dari teman-temannya. Akan tetapi yang dikorbankan adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kondisi wanita tersebut bisa kita ambil sebagai ibrah, pelajaran. Kalau sudah ada larangan dari Nabi, larang, tahan, jangan sampai kita melewati larangan tersebut yang berakibat fatal, membuka celah-celah syaitan yang akhirnya ketika tidak dilakukan meninggalkan jejak yang dirasa kurang nyaman oleh wanita tersebut. Akan tetapi solusinya tetap, walaupun dia tidak nyaman dengan tebalnya alis yang dimilikinya, berpegang teguh dengan apa yang menjadi larangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu akan mendatangkan al-khair, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu warah. Kemudian ikhwat fillah yarakumullah, kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ketujuh. Su'alun, sebuah pertanyaan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Syekh, ditanya atau kami bertanya tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata thumma mata mata maitatan jahiliyatan. Wahai Syekh, kami bertanya tentang sebuah lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke 1848. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar, barang siapa yang memberontak dari ketaatan dia kepada seorang penguasa, kepada pemerintahan yang sah di tengah-tengah kaum muslimin, wa faraqal jamaah, dan dia menyelisihi sekumpulan kaum muslimin, menyelisihi mayoritas dari kaum muslimin yang taat dan patuh kepada penguasa yang ada, thumma mat, kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia tidak memiliki as-sam'u wa ta'ah, tidak tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada. Bahkan dia memiliki niat untuk khuruj, dia memiliki niat untuk memberontak dan mengkudeta penguasa yang ada. Belum sampai berhasil, atau belum berhasil apa yang dia inginkan, belum berhasil apa yang dia impi-impikan, apa yang dia cita-citakan untuk mengkudeta pemerintah togut yang ada, pemerintah rezim yang ada, atau rezim yang ada, mata mitatan jahiliyah. Ternyata dia wafat. Ketika dia wafat dalam kondisi itu, kata Nabi SAW, hakikatnya dia mati, hakikatnya dia wafat, hakikatnya dia meninggal dalam kondisi jahiliyah. Tidak memiliki penguasa, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki pemerintahan yang sah. Dia wafat karena tidak berbaiat kepada pemerintah yang ada. Kata beliau, sang penanya, hal yadkhul fi dzalika adamu ta'atil ulama idza ajma'u. Apakah hadis ini juga mencakup, wahai Syekh, apabila kita tidak taat kepada para ulama apabila mereka telah bersepakat tentang sebuah hukum, sebuah syariat. Jadi hadis ini secara umum, khotifillah yarakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang ingin mengkudeta pemerintah, seorang yang ingin keluar dari ketaatannya kepada pemerintah, seorang yang tidak ingin melakukan as-sam'u wat-tha'ah, ketika dia wafat dalam kondisi itu, wafatnya dalam keadaan jahiliyah. Wafatnya dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Artinya azab neraka wal'iyadzu billah akan mengancam dirinya. Karena dia tidak memiliki tali bai'at. Dia tidak tahu harus berbai'at kemana. Nabi SAW memerintahkan taat kepada pemerintah. Dia tidak mau. Saya tidak mau taat kepada pemerintah. Hati-hati. Dia bisa mati dalam keadaan jahiliyah. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditantangnya. Ini berkaitan dengan seorang yang wafat ketika itu. Dia bersama dengan itu. Dia melepaskan tali taatannya, tali as-sam'u wat-tha'ahnya kepada penguasa yang sah, pemerintah yang sah. Ini telah kita fahami, selesai. Pertanyaannya, ditanyakan kepada beliau, bagaimana Syekh apabila yang tidak ditaati adalah para ulama? Jadi para ulama telah bersepakat mengeluarkan sebuah hukum untuk diikuti oleh kaum muslimin, untuk dijalankan oleh kaum muslimin. Ini arahan dari para ulama. Kemudian ada satu orang yang tidak mau taat, tidak mau mendengar, tidak mau tunduk kepada fatwa atau hukum para ulama tersebut, tidak mau tunduk kepada hukum para ulama tersebut. Apakah juga masuk ke dalam hadis ini ketika dia wafat, dia akan wafat dalam keadaan jahiliyah wal'iyadzu billah? Maka dijawab oleh Syekh, na'am, iya. Ketika para ulama telah bersepakat, ketika para ulama telah berijma' mereka mengeluarkan sebuah hukum, sepakat semua para ulama, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, umatku tidak akan bersepakat, tidak akan bersatu dalam perkara-perkara kesesatan. Jadi kalau sudah para ulama bersepakat, para ulama berijma' untuk mengeluarkan sebuah hukum, wajib kita tunduk. Misalkan para ulama mengeluarkan hukumnya, fatwanya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang namanya al-mudhaharat adalah haram. Melakukan demonstrasi, merongrong kekuasaan penguasa, menggibahi, menggunjing penguasa di halayak ramai, di mimbar-mimbar Jumat yang ada dan yang seterusnya adalah perkara yang haram. Ini sepakat para ulama. Ulama as-salaf wal khalaf sepakat bahwa menasehati para ulama harus dengan cara sir. Bukan nasihat alaniyah, bukan terang-terangan. Orasi yang ada di tengah-tengah jalan, orasi yang ada di masjid-masjid kaum muslimin, tidak. Sir, secara terang, sedikit, secara tersembunyi. 1-2 pihak yang mengetahui, 2-3 orang yang mengetahui cukup. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Maka apabila hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan dari para ulama, ada satu pihak, dua pihak, satu kelompok, dua kelompok yang menentang ijma' ini, yang menentang kesepakatan ini, akhirnya mereka melakukan mudhaharat, melakukan demonstrasi, tetap menggunjing pemerintah dan yang seterusnya, maka masuk ke dalam hukum ini. Ketika mereka wafat wal'iyadzubillah dalam aksi demo tersebut, mereka wafat dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Naam, kata beliau, naam, masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mukhalafatul ijma' al-qat'i kufrun. Ketika sebuah pihak, ketika satu kelompok menyelisihi ijma' kesepakatan dari para ulama yang telah disepakati benar-benar kesepakatannya oleh seluruh para ulama, maka itu adalah sebuah kekufuran. Wa huwa min nawaqidil Islam, bahkan itu salah satu dari pembatal-pembatal keislaman dia. Qala Allahu Subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man yushaqiqir rasul," barang siapa yang menganulir keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sempit dada Nabi alaihi salatu wassalam, "Min ba'di ma tabayyana lahul huda," dia tidak mau taat kepada ar-rasul, tidak mau taat kepada ajaran Nabi, tidak mau taat kepada petuah para ulama, "Min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah hidayah, setelah petunjuk ada di hadapan dia, setelah hukum yang wadih, hukum yang jelas ada di hadapan dia, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," bahkan dia cenderung mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, jalannya selain para sahabat, selain jalannya para tabi'in, selain jalannya para atba' tabi'in, itu yang dia ikuti. Artinya dia melenceng dari jalurnya Nabi, dia melenceng dari jalurnya para sahabah, dia melenceng dari jalurnya para tabi'in, atba' tabi'in, wa immatus salaf. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Jalla wa'ala. Kita akan atau kami akan memalingkan dia kemana arah yang ia mau. Wa nuslihi jahannam, dan ancamannya dia akan mendapatkan neraka Allah, neraka jahannam, wal'iyadzubillah, wa sa'at masira. Dan ketahuilah bahwasanya jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi seseorang. Fa mukhalafatul ijma' al-qat'i riddatun 'anil Islam. Ditekankan lagi di sini oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya ketika seorang berani menyelisihi ijma' al-qat'i. Ijma' al-qat'i ini para ulama bersepakat, sekali lagi, para ulama bersepakat, tidak ada yang berselisih satupun. Semuanya bersepakat. Yang namanya ta'at waliul amr wajib. Sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihi. Maka ada yang keluar dari jalur ini, ada yang keluar dari hukum ini, ada yang keluar dari fatwa ini. Kata beliau, riddatun anil Islam. Dia telah keluar dari al-Islam. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak sedikit para ulama as-salaf yang mengeluarkan kaum khawarij dari barisan kaum muslimin, mengeluarkan mereka dari Islam. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, walaupun ini khilaf di tengah-tengah para ulama, mereka tidak bersepakat dalam hal ini, tapi Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz memiliki fatwa yang luar biasa kuat dalam permasalahan ini, dengan membawa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, membawa hujjah yang ada, yakhruju minal Islam, yakhrujuna minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka kaum khawarij diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka telah keluar dari Islam sebagaimana sebuah busur keluar dari buruannya, tembus keluar dari Islam. Itu pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Namun apa yang ada di sisi jumhur para ulama tetap menghukumi bahwa mereka masih dalam keadaan Islam selama mereka masih meninggikan, memuliakan aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Walaupun secara hakiki mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan as-sam'u wa ta'ah, mereka mengatakan hal tersebut tidak wajib. Nabi katakan tunduk dan patuh kepada para pemerintah, kepada para penguasa, mereka akan membela mati-matian pendapat imam mereka bahwa pemerintah yang ada tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari pemahaman kaum al-khawarij. Pertanyaan berikutnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, pertanyaan yang ke-8. Su'alun, sebuah pertanyaan. Yanfaridu ba'du ahli al-ilmi bi ba'dil fatawa al-mukhalafah lima 'alaihi lajnah kibar al-ulama fi hadhihi al-bilad al-mubarakah fa yahsulu tashwish. Wahai Syekh, ada beberapa kalangan dari para ulama menyelisihi pendapat-pendapat, menyelisihi fatwa-fatwa yang keluar dari Lajnah Kibarul Ulama. Lajnah Kibarul Ulama adalah sebuah lembaga di negara Mamlakah Arabiyah Saudiyah, di negara Arab Saudi, yang berisi kibarul ulama, ulama-ulama kibar, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan masuk ke dalamnya, yang diketuai langsung oleh mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian di antara anggotanya juga ada Syekh Shalih Al-Luhaidan. Para masyayikh al-kibar berada di lajnah atau lembaga tersebut. Mereka biasa untuk mengeluarkan fatwa bukan hanya untuk masyarakat muslimin yang ada di negara Arab Saudi, tapi juga masyarakat kaum muslimin di negara-negara lain, khususnya di negara Arab Saudi. Kata beliau, kata sang penanya, ada beberapa fatwa lajnah kibar ulama, ada beberapa fatwa lembaga tersebut yang diselisihi oleh para ulama yang lainnya. Ulama juga, tapi menyelisihi fatwanya lajnah kibar ulama. Katanya ulama juga, tapi ini ulama-ulamaan, ulama dalam tanda kutip, menyelisihi fatwanya lajnah kibar ulama fi hadhil bilad al mubarakah, di negara yang penuh dengan keberkahan ini, yakni maksudnya Arab Saudi. Fayahsul at-tashwish, maka ketika alim tersebut, seorang ulama tadi, mengeluarkan fatwanya yang berbeda dengan lajnah kibar al-ulama, timbul tashwish. Tashwish itu fawdha, kegundahan, kegelisahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bingung, yang mana yang harus diikuti? Lajnah kibar al-ulama berfatwa A, tapi alim ini berfatwa B. Lajnah kibar al-ulama mengatakan bahwa pemerintah di Arab Saudi adalah pemerintahan yang sah, pemerintahan muslim yang berhukum dengan Al-Quran wa Sunnah. Tapi ada satu dua alim yang katanya juga ulama berfatwa dengan pendapat yang berbeda dengan Lajnah Kibarul Ulama. Apa pendapatnya? Pemerintah yang ada di Arab Saudi telah memasukkan dan telah menerapkan hukum taghut. Walaupun nampaknya mereka menerapkan Al-Quran wa Sunnah, akan tetapi hakikatnya mereka masih loyal kepada orang-orang kafir. Buktinya apa? Presiden Amerika disambut oleh Malik Salman di negara Arab Saudi, di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Buktinya lagi yang kedua ditampilkan. Buktinya lagi yang ketiga terus loyal kepada orang-orang kafir. Bahkan Malik Salman bersalaman kepada ibu negara di Amerika, Mamlakah Al-Muttahidah. Gimana ini? Berarti pemerintah kita bukan pemerintah muslim, bahkan menerapkan hukum-hukum taghut, kata alim tadi, ulama-ulamaan tadi. Maka dengan adanya beberapa fatwa yang nyeleneh ini mengakibatkan fawdha, tashwish, mengganggu stabilitas kaum muslimin yang ada di tengah-tengah mereka. Fabimadza tansahuna fi dzalik? Apa yang kau nasihatkan wahai syekh tentang keadaan ini? Jadi Lajnah Kibarul Ulama mengeluarkan sebuah fatwa, tapi ternyata ada yang menyelisihinya dari kalangan ya kaum khawarij. Siapa lagi? Tidak ada yang berusaha untuk mengkudeta, merongrong pemerintahan yang ada, kekuasaan yang ada, kecuali mereka dari kalangan kaum al-khawarij. Dan alhamdulillah ada beberapa informasi yang disebarkan beberapa hari terakhir ini bahwa dedengkot atau pentolan-pentolan kaum khawarij yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, seperti misalkan Salman Al-Audah, begitu pula Aid Al-Qarni, sedang dalam proses hukuman atau sedang dalam proses pengadilan, yang mana pengadilan itu mengarah kepada keputusan i'dam, keputusan hukuman mati kepada pentolan-pentolan tersebut. Salman Al-Audah ma'ruf pemberontakan dia, berapa kali dipenjara sudah di negara Arab Saudi. Begitu pula Aid Al-Qarni juga merupakan pentolan kaum khawarij. Dan dua orang ini termasuk orang-orang yang memiliki fatwa yang nyeleneh tadi. Lajnah Kibar Ulama berfatwa A, mereka berfatwa Z, jauh sekali dari bimbingan Kibar Al-Ulama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan al-haq yang ada di tengah-tengah ulama al-kibar di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, secara khusus ketika pentolan-pentolan kaum khawarij telah dilarang, awal mulanya dilarang kitab-kitab mereka tersebar. Dulunya bebas karya-karya Salman Al-Auda, karya-karya Safar Al-Hawali, karya-karya Aid Al-Qarni, buku-buku mereka disebar di tengah-tengah kaum muslimin di Arab Saudi. Tapi alhamdulillah sejak Malik Salman naik, begitu pula Muhammad bin Salman putra mahkota beliau memiliki sebuah kebijakan untuk semua karya-karya dari kaum khawarij ditiadakan. Masjid-masjid yang masih ada karya-karya mereka dikumpulkan dan dibakar. Alhamdulillah al-haq disuarakan di tengah-tengah Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa negara Arab Saudi adalah negara yang dituju untuk dihancurkan oleh kaum khawarij, yang berafiliasi juga dengan kaum Syiah Al-Hawathah. Beberapa hari yang lalu mungkin kita dengar beritanya bagaimana kaum Houthi, kaum Syiah berusaha untuk mengarahkan roketnya ke Ka'bah Al-Musharrafah. Wal'iyadzubillah. Zalim, kufar. Kelompok seperti ini yang diajak damai oleh Muhammad Al-Imam. Kelompok seperti ini yang diajak berdamai oleh seorang yang katanya Asadus Sunnah, singanya Sunnah dari negeri Yaman. Kelompok yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah Al-Musharrafah, wal'iyadzubillah, berusaha untuk menghancurkan kiblatnya kaum muslimin. Roket itu dikirim menuju Ka'bah Al-Musharrafah, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menjaga, bukan Malik Salman yang menjaga, bukan Muhammad bin Salman yang menjaga, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga baitnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Baitullahil Atiq. Akhirnya roket tersebut dihindarkan dari Ka'bah Al-Musharrafah. Syahidnya bagaimana bencinya mereka kaum Hawazah yang ini berafiliasi, bergabung dengan kebencian kaum Khawarij. Maka negara Arab Saudi adalah negara yang paling dibenci oleh mereka. Maka kita lihat negara Iran yang notabenenya kaum Syiah berkumpul di sana, begitu pula Irak yang notabenenya kaum Khawarij berkumpul di sana, sangat-sangat membenci negara Arab Saudi. Wal'iyadzubillah. Maka apa pendapat engkau atau apa yang engkau nasihatkan wahai syekh berkaitan dengan permasalahan ini? Al-jawab, dijawab oleh beliau. Hadza asyarna ilaihi wa qulna. Ini telah kami jawab sebenarnya dan telah kami katakan. Alainal hadzaru minal fawdha al-ilmiyah wa min fatawa al-juhhal wal muta'alimin awil mudallilin alladzina yuriduna idlalan nas. Telah kami katakan bahwasanya kita harus wajib berhati-hati. Kita wajib berhati-hati dari kerusuhan, wajib berhati-hati dari orang kerusuhan yang timbul akibat orang-orang ini. Orang-orang yang menimbulkan kegelisahan, orang-orang yang menimbulkan fatwa-fatwa nyeleneh seperti ini. Fatwa dari orang-orang jahil, kata beliau, orang-orang yang bodoh, muta'alimin, orang-orang yang mengaku alim, muta'alim itu sok alim, mengaku alim, padahal dia bukan alim, bukan ulama, ulama-ulamaan tadi. Awil mudallilin, dan kita juga harus berhati-hati dari orang-orang yang sesat. Alladzina yuriduna idlalan nas, yang hakikatnya mereka ingin menyesatkan manusia. Wal'iyadzu billah. Alaina bil hadhari min hadhil fatawa. Wajib atas kita untuk berhati-hati dari fatwa-fatwa nyeleneh semacam ini. Wa hadhil fadaiyat, dan kerusuhan-kerusuhan yang semacam ini, kerusuhan dalam berfatwa. Seorang yang sok untuk menyampaikan fatwanya, seorang yang sok untuk menyampaikan pandangannya ketika pandangan tersebut menyelisihi lajnah kibar al-ulama. Wa hadzal khawdul ladzi katsara al-an, dan inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Wal muslimuna al-yawm walhamdulillah lahum maraji'un ilmiyatun ma'rufatun yurja'u ilaiha. Dan walhamdulillah kaum muslimin di zaman sekarang, bukan hanya negara Arab Saudi, kaum muslimin yang ada di negara-negara muslimin yang lainnya, walhamdulillah, kata beliau, memiliki maraji', memiliki tempat kembali, yakni tempat kembali untuk bertanya terhadap para ulama, kembali bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan maraji' tersebut, tempat kembali tersebut adalah tempat kembali yang telah kita ketahui, ma'rufah yurja'u ilaiha, lembaga-lembaga yang telah diketahui yang berisi ulama al-kibar, begitu pula pribadi-pribadi ulama, individu-individu para ulama sangat mudah untuk dihubungi, yang mana kaum muslimin ketika mendapati sekian masyakil, permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah mereka, baik yang berkaitan dengan negara, urusan-urusan mereka atau yang semisalnya, maka mereka akan bisa untuk kembali dan dengan mudah untuk kembali kepada fatwa-fatwa kibar al-ulama. Sehingga nasihat beliau, kita harus berhati-hati dari fatwa yang keluar dari semacam orang-orang yang membuat kegaduhan, orang-orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa nyeleneh yang hakikatnya mereka bukan para ulama tapi muta'alim, orang-orang yang sok menjadikan diri mereka al-ulama wal'iyadu billah. Begitu pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, di negara kita sekarang, negara Indonesia ini, sekian banyak orang-orang yang menyematkan dirinya adalah seorang alim, alim, alim, berfatwa dengan fatwa-fatwa yang Allahul Musta'an, fatwa-fatwa yang keluar dari ajaran Al-Quran, keluar dari ajaran Sunnah, bahkan menyuarakan kebatilan dengan pedenya, dengan penuh percaya diri, bahkan wal'iyadzubillah membawakan sekian banyak ahadith da'ifah, bahkan ahadith maudhu'ah untuk membenarkan apa yang ada di sisi mereka dari ajaran-ajaran kebatilan wal'iyadzubillah. Maka kita pun menasihatkan seperti apa yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, untuk berhati-hati dari model para ulama, model da'i semacam ini yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, pertanyaan yang ke-9 yang disampaikan kepada beliau, su'alun, ma ra'yuka fi man yaqul, apa pendapatmu hai Syekh terhadap seorang yang mengatakan, innahu ba'da wafati masyayikhina al-kibar, sesungguhnya setelah wafatnya masyayikh kami, masyayikh al-kibar seperti Ibn Baz wa Ibn Uthaymin, dan seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua, da'ufa daurul ulama, setelah wafatnya masyayikh al-kibar Ibn Baz wa Ibn Uthaymin, pendapat orang ini mengatakan bahwa daurul ulama, peran para ulama da'ufa, peran para ulama itu menjadi lemah. Artinya para ulama tidak lagi memiliki gigi taring, tidak lagi memiliki peran di tengah-tengah para penguasa. Lebih condong kepada syubhat yang kita kenal sekarang bahwa al-ulama di negara Arab Saudi merupakan para penjilat. Apa kata penguasa itu yang mereka turuti, apa maunya pemerintah itu yang mereka jalankan. Ini syubhatnya. Yang kurang lebihnya sama. Masyayikh al-kibar setelah mereka wafat, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, setelah mereka wafat, para ulama enggak punya lagi peran, enggak punya lagi gigi taring, enggak ditakuti lagi, enggak disegani lagi oleh para penguasa, oleh al-umara. apa pendapat Muhai Syekh tentang syubhat atau pernyataan ini? Al-jawab, dijawab oleh beliau, Allahu la yatrukul arda duna ulama, alhamdulillah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan, mengosongkan muka bumi ini kecuali akan diisi dengan para ulama. Dan itu sebuah sunnatullah, sebuah ketetapan. Ada yang wafat, ada yang menggantikan. Ada yang wafat, ada yang menggantikan. Dari kalangan para ulama, kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh para ulama diangkat, ketika ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang timbul hanyalah atau yang tersisa hanyalah kejahilan, kebodohan dan yang seterusnya, syubhat, kerancuan berpikir, itu yang tersisa. Tapi selama ada kaum muslimin yang harus mendapatkan bimbingan, yang harus mendapatkan penerangan, lentera dari mereka para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan masyayikhul kibar akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala penggantinya atau penerus mereka. Wa hadza su'udzan billahi la yajuz. Dan apabila ada yang menyatakan demikian, ini hakikatnya adalah ungkapan yang mengandung su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibn Baz, setelah Ibn Utsaimin, tidak ada lagi ulama. Setelah Ibn Baz, setelah Ibn Utsaimin, tidak ada lagi yang bisa menyuarakan al-haq di hadapan umara, di hadapan pemerintah. Yang ada mereka hanyalah mendengar tunduk patuh, mendengar tunduk patuh kepada penguasa. Su'udzan billah, kata beliau. Ini merupakan bentuk berburuk sangka seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. La yajuz, tidak diperbolehkan. Al-ilmu laisa maksuran ala Ibn Baz aw Ibn Utsaimin. Ilmu itu tidak hanya terbatas pada Abdullah bin Baz, yani Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan tidak hanya terbatas pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ilmu itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersebut, Masyayikh Al-Kibar ketika mereka wafat, Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, tetap ilmu ada, diwariskan oleh mereka, di murid-murid mereka, di tengah-tengah murid mereka ada ilmu-ilmu tersebut diwariskan. Maka tidak benar sebuah anggapan, sebuah pernyataan bahwa para ulama tidak lagi memiliki peran dalam mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah penguasa dan pemerintahan yang sah. Ilmu tidak terbatas pada Ibn Baz, ilmu tidak terbatas hanya pada Ibn Utsaimin. Kaidah yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ikhwati fillah ya rahakumullah, bagaimana al-haq itu tidak berkaitan dengan seseorang, tapi dengan al-haq itu kita bisa melihat, oh orang ini berada di atas al-haq, oh alim ini berada di atas al-haq, oh alim ini berada di atas istiqamah di jalan as-salaf, dan begitu seterusnya. Wallahu alladhi awjad Ibn Baz wa Ibn Utsaimin yujad ghairihim alhamdulillah. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang hakikatnya telah menciptakan Abdul Aziz bin Baz, telah menciptakan Ibn Utsaimin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan para ulama yang lainnya, tidak hanya dua kibar ulama tersebut. Wala nusiuudzan billahi azza wajal, dan tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang beliau ingin sampaikan di sini adalah bagaimana para ulama setelah wafatnya dua masyayikh kibar tersebut tetap memiliki peran besar untuk menerangi kaum muslimin, tetap memiliki peran besar untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di sisi penguasa, pemerintah. Tidak benar tuduhan apabila pemerintah itu menjadi bos. Tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa para ulama itu hanya menjadi penjilat atau bagaikan pembantu bagi bos-bosnya. Wal'iyadzu billah. Ini tuduhan-tuduhan yang dusta, yang walhamdulillah wakai dan kenyataan yang ada. Kita melihat bagaimana pemerintah khususnya di negara Arab Saudi masih sangat-sangat memuliakan para ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Mufti dimuliakan, kursinya dikhususkan ketika ijtima'. Begitu pula Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Luhaida, dan para masyayikh al-kibar yang lain yang berada di kota Riyadh, yang tergabung di Lajnah Kibar al-Ulama, dikhususkan kursi-kursi mereka di samping kanan dan kirinya Malik Salman hafizahullah wa ra'ah. Tidak benar apabila mereka hanya menjadi kacung, mereka hanya menjadi pembantu, mereka hanya menjadi penjilat wal'iyadzu billah dari keputusan-keputusan pemerintah yang ada. Dan ini merupakan bentuk su'udzan yang beliau sampaikan, bentuk buruk sangka seorang muslim kepada Allah wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, soal yang terakhir insyaallah ta'ala akan kita baca, yang ke-10. Hal yajuzu ayakifa syakhsu fil maqbarah ba'da dafnil mayyiti yulqa muhadaratan kal wasiyati wat tadhkir li ikhwanihi wa hal warada hadza 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sedikit melenceng, tidak berkaitan dengan tema yang ada, akan tapi kita baca lil istifadah. Apakah diperbolehkan untuk seorang muslim berdiri di tengah pekuburan setelah mengkubur jenazah yang telah dikuburkan. Kemudian dia berdiri, ada satu orang yang berdiri, anggaplah seorang alim, seorang dai, seorang syekh dan yang seterusnya. Dia berdiri dan menyampaikan muhadharah, menyampaikan sebuah ceramah, kal wasiyati wa tadzkir li ikhwanihi. Dia menyampaikan ceramah tersebut untuk mengingatkan bahwa kematian itu demikian-demikian kepada orang-orang, kepada kaum muslimin yang ada di pekuburan tersebut. Wa hal warada hadza anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah hal ini pernah ternukil dari nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nasihat yang dilakukan di areal pekuburan. Apakah hal tersebut boleh dan apakah hal tersebut pernah dilakukan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizahullah wara'a. Al-jawab, jawabannya dari pertanyaan yang ada. Hadza lam yarid anir rasul sallallahu alaihi wasallam illa marratan wahidatan. Nasihat yang dilakukan oleh nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah areal pekuburan itu tidak pernah ternukil dari beliau. Tidak pernah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam illa marratan wahidatan, kecuali hanya satu kali. Qabla ad-dafni, itu pun dilakukan sebelum jenazah, sebelum mayit akan dikuburkan. Kalau kebiasaan dari sebahagian kaum muslimin, mungkin dikuburkan terlebih dahulu, baru ada nasihat, nasihat kematian bahasanya. Itu tidak pernah dilakukan oleh nabi. Pernah dilakukan oleh nabi hanya satu kali. Itu pun dilakukan nasihat kematian tadi, untuk mentadzkir, mengingatkan kaum muslimin dari kematian, dan yang seterusnya mengingatkan mereka kepada Allah, dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Wasababuhu, dan sebabnya, annal qabra lam yaktamil i'daduhu. Ternyata sebabnya kenapa nabi memberikan wejangan, memberikan nasihat di areal pekuburan tersebut dan hanya satu kali itu sebelum dikuburkan jenazah yang ada, sebabnya adalah karena pekuburannya atau karena liang lahatnya belum siap untuk dimasukkan jenazah ke dalamnya. Jadi masih proses penggalian, belum siap untuk ditanam. Jenazahnya, mayitnya belum siap, masih kurang dalam atau masih kurang lebar dan yang seterusnya, masih proses liang lahatnya untuk disiapkan. Maka untuk mengisi waktu yang ada, fajalasa sallallahu alaihi wasallam, mengisi waktu yang ada menunggu liang lahat disiapkan, nabi alaihi salatu wasallam duduk, wajalasa haulahu ashabahu fawa'adhahum. Maka nabi alaihi salatu wasallam duduk dan di sekitarnya diikuti juga duduknya para sahabah yang ada di sekitar beliau dan nasihat itu keluar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Nasihat itu sampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka dalam kondisi duduk. Jadi bukan kondisi da'inya atau syekhnya atau ustadznya berdiri menyampaikan nasihat kematian, tidak. Duduk nabi alaihi salatu wassalam, kalau mau mengikuti nabi alaihi salatu wassalam, duduk dan orang-orang yang berada di sekitar beliau pun dari kalangan sahabat duduk sambil menunggu liang lahat disiapkan, maka nabi menasihati mereka. Ini yang namanya kematian, ini yang namanya akhir hayat. Ini terus tentang akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walam yudawim ala hadza, dan yang harus kita perhatikan, nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah melakukan hal ini secara terus-menerus, hanya satu kali. Itu pun karena liang lahatnya belum siap. Jadi tidak benar ketika ada yang menukilkan bahwa nabi senantiasa melakukan hal tersebut, nasihat kematian, tidak. Lam yudawim ala hadza, nabi tidak melakukan konsistensi, nabi tidak melakukan kontinu dalam amalan tersebut. Walladzi yattakhidhu 'adatan da'imatan mukhti'un, dan beberapa pihak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut secara terus-menerus, ini merupakan satu hal yang keliru, kata beliau, mukhti'. Dia telah keliru dalam memahami nas yang ada, dalam memahami apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solusinya apa? Wal masajid maftuhatun, kata beliau, dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah terbuka lebar, liman ya'idun nas, untuk seorang menasehati kaum muslimin, menasehati manusia, walhamdulillah, falyadhhab ilaiha, maka seyogianya orang tadi yang ingin menasehati kaum muslimin tentang kematian, tentang akhirat, tentang pekuburan dan yang seterusnya, pergi ke masjid dan menasehati manusia di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan tersebut. Wa ya'idun nasa wa yudarrisuhum wa yu'allimuhum dinahum, dan mengajarkan kepada mereka tentang apa yang perlu diajarkan untuk orang-orang tersebut. Wa la yakunu dzalika fil maqabir, dan tidak pantas nasihat-nasihat semacam itu dilakukan di areal pekuburan. Jadi pekuburan tempatnya untuk menguburkan para jenazah para mayit dari kalangan kaum muslimin yang telah wafat, dan bukan untuk menyampaikan wejangan, nasihat kematian atau yang semisalnya. Jika ada yang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, ketahuilah bahwa Nabi hanya melakukan satu kali, dan itu pun beliau lakukan karena menunggu liang lahat disiapkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini insyaallah ta'ala ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan melanjutkan pertanyaan ke-11 sampai ke-15 biidznillah ta'ala pada pertemuan besok hari Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan-urusan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu ya ra'akumullah.